Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Qala rahimahullah al-hadithus sadisa asyar an-Abi Syirmah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dharra dharallahu bih wa man syaqa syaqallahu alaih. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Kata beliau rahimahullah dari Abi Syirmah, semoga keridhaan Allah Allah berikan kepada beliau, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberikan madarat kepada orang lain, maka Allah akan berikan madarat kepadanya dengan sebab perbuatan tersebut. Dan barang siapa yang membikin, menjadikan orang lain berat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan, akan membikin orang tersebut mendapatkan keberatan dengan sebabnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Qala asy-Syaikhul 'Alamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah wa rahimal jami' al-dharar yarji'u ila ahadi amrain. Dharar itu kembali kepada salah satu dari dua perkara. Raihan nulis apa? Menghadapnya ke sini atau ke sana? Menghadapnya ke sini atau ke sana? Bikin apa? Dharar itu kembali kepada salah satu dari dua perkara. Imma tafwidu maslahatin, yang pertama mungkin kembali kepada terluputnya satu kebaikan. Au khusulu madharratin biwajhin minal wujuh, atau didapatkannya madharat, kerugian dari satu sisi di antara sisi-sisi yang ada. Fadhararu ghairu mustahik, ghairul mustahak, la yakhillu isaluhu wa amaluhu ma'an nas. Maka dharar, sesuatu yang tidak pantas, dharar, sesuatu yang tidak boleh, tidak halal untuk dilakukan, tidak halal untuk diberikan kepada orang lain, dan tidak halal melakukan atau berbuat dharar kepada orang lain. Bal yajibu 'alal insan an yamna'a dhararahu wa adahu anhum min jami'il wujuh. Bahkan wajib atas seorang manusia untuk menahan, untuk mencegah dharar dia dan perbuatan yang menyakitkan dia kepada manusia dari segala sisi. Kata beliau, wajib atas seorang insan, wajib atas manusia untuk mencegah dari dirinya madharat atau perbuatan yang menyakitkan orang lain dengan cara apapun, dengan alat apapun. Seorang wajib untuk mencegah dirinya tidak berbuat dharar, tidak merugikan dan tidak menyakiti orang lain. Fayadkhulu fi dzalik, masuk dalam perkara tersebut at-tadlis. Tadlis menipu, tadlis asalnya menyembunyikan, seakan-akan melakukan sesuatu tapi dia tidak berbuat. Wal ghisyu fil muamalat, dan ghisy maknanya hampir sama, menipu. Di dalam bermuamalah, dalam pergaulan, dalam jual beli, di dalam sewa menyewa, pinjam meminjam, dan yang lainnya, muamalah yang lainnya, dimenipu, ini dilarang, tidak dibolehkan. Karena itu apa? Menyebabkan kerugian, menyebabkan kerugian pada orang lain. Wa katmu al-uyubi fiha, demikian juga menyembunyikan aib di dalamnya. Apakah di dalam perdagangan, dalam jual beli, tidak boleh menyembunyikan aib. Jual baju, ada yang sobek, tidak boleh disembunyikan, dilipat di dalam supaya tidak kelihatan yang membeli, biar tidak tahu. Itu menyembunyikan, dan itu termasuk penipuan, menipu. Demikian juga dalam pernikahan, kalau ada aib, ada cacat, tidak boleh disembunyikan, harus disampaikan, dijelaskan. Kenapa? Itu dharar. Bahkan termasuk aib atau kitmanul aib, kitmanul uyub, ini bisa membatalkan muamalah, apakah perdagangan ataupun pernikahan, dengan sebab aib yang disembunyikan. Setelah terjadi jual beli, kemudian tahu itu ada aib yang lama sebelum dibeli sudah ada, maka bisa dibatalkan jual beli tersebut. Demikian juga pernikahan, kalau itu disembunyikan, tidak dijelaskan, tidak diterangkan, kemudian setelah terjadi pernikahan tahu itu ada aib yang aib ini adalah aib yang terjadi sebelum pernikahan, maka bisa dibatalkan. Wal makru, demikian juga makar. Wal khida, tipu daya. Wal makru wal khida maknanya hampir sama, makar, tipu daya. Yang orang sekarang memberikan nama untuk makar dan tipu daya dengan apa? Semacam trik, atau bahkan menamainya dengan apa? Kecerdasan. Wah, kamu pinter, apa? Menyembunyikan aib, atau membuat makar, tipu daya, supaya pembeli tidak tahu kalau ada cacatnya, atau barangnya, hewannya sakit, atau yang semisalnya. Dikatakan apa? Cerdik, dikatakan pinter, padahal itu adalah makar, itu tipu daya, dan itu termasuk penipuan. Yang kata Rasulullah, man ghassana falaysa minna, barang siapa yang menipu kami, maka tidak termasuk kelompok kami tidak termasuk, tidak berjalan di atas jalan kami. Wan najis dan najas, ditambah lagi, tambah lagi dua baris. Dan najis, apa najis itu? Najis dulu apa? Wala tanajasu, apa dulu? Apa najis? Apa Mas Tri, najis? Apa game? Wala tanajasu, kata Rasulullah tak? Itu tajasus, ini najisu. Apa? Kalau orang Jawa mengatakan apa? Geplek atau entul. Yaitu siapa itu geplek atau entul itu? Orang yang tidak ingin membeli barang, tapi seakan-akan mau membeli barang. Kalau ada orang transaksi jual beli, ya, antara penjual dan pembeli, dia datang, apa, Mas, ini saya, wani limang yuto, Mas. Sementara dia tidak ingin membeli, cuma untuk menaikkan harga. Nah, seperti itu apa? Najis. Itu dharar, memberikan kerugian kepada salah satu pihak di antara penjual atau pembeli. Wa talaqir rukban. Talaqir rukban apa? Talaqir rukban. Apa dulu is? Talaqir rukban dalam Kitabul Buyu' yang sudah kita baca ketika kita masih membaca di Masjid Al-Azhar, ya. Masjid Al-Azhar toh. Tahu Masjid Al-Azhar? Dekat rumahnya apa sih itu? Ada masjid itu? Apa talaqi rukban? Apa Mas? Bahasanya apa? Nyegat orang yang mau ke pasar. Jadi mungkin sebelumnya di situ tidak ada pasarnya, tapi dia nyegat di situ, mungkin di perempatan atau di mana, supaya orang yang mau ke pasar menjual kepadanya, itu talaqi rukban. Jadi sebelum masuk di pasar sudah dia ambil. Kalau mungkin di sini mungkin ya di luar itu termasuk talaqi rukban, ya. Nah, maunya yang mau dilakukan oleh pembeli, penjual adalah menjual di pasar, tapi sebelum pasar sudah di cegat, itu termasuk talaqi rukban. Demikian juga kalau mau ke pasar dekat di perempatan, itu talaqi rukban. Wal bai'u ala bai'il muslim, menjual atau membeli di atas penjualan dan pembelian seorang muslim. Dan lafaz-lafaz ini mayoritasnya ada dalam satu hadis. Wasyira' ala syira'ih, demikian juga membeli atas pembelian saudaranya sama muslim. Apa maknanya dulu? Maknanya dulu apa? Ada dua orang transaksi, sedang transaksi, dia masuk. Masuk apa? Ikut nimbrung transaksi. Ya, ikut apa? Nimbrung transaksi. Hampir sama dengan tadi, siapa apa tadi? Najis, entul tadi atau geplek tadi. Tapi dia niatnya membeli, bukan? Kalau najis niatnya tidak membeli. Kali ini memang niatnya membeli. Tapi apa? Masih ada transaksi dia. Belum membatalkan, dia masuk. Dia apa? Masuk untuk apa? Ikut nimbrung transaksi dua orang tadi. Apakah ketika menjual atau ketika membeli, itu apa? Itu juga mendatangkan dharar. Dan disebut baik ala baik akhih, menjual di atas penjualan saudara sama muslim. Sebagian menafsirkan ini apa? Musawamah, baru tawaran. Dua orang saling tawar, menawar. Dia masuk kepada apa? Transaksi tadi masuk, dia ikut menawar barang yang ditawar oleh saudaranya tadi. Ini yang dimaukan dengan apa? Al-bay' ala bay'i akhih au asyira ala syira'i akhih. Ini semua apa? Menyebabkan dharar. Menyebabkan madharat, kerugian bagi salah satu dari dua belah pihak. Dan itu perkara yang dilarang. Yang telah disebutkan adalah perkara yang dilarang. Qala wa misluhu al-ijarat. Dan yang semisal dengannya adalah apa? Ijarat. Apa ijar? Sewa, menyewa. Dalam perkara apa? Sewa, menyewa. Masuk di dalamnya. Wa jami'ul mu'amalat. Dan seluruh apa? Mu'amalah. Seluruh apa? Mu'amalah ya, termasuk beli-membeli, jual-menjual, pinjam-meminjam, sewa-menyewa. Itu masuk di dalamnya. Tidak boleh apa? Memberikan madharat pada salah satu pihak atau kedua belah pihak. Wal khidbatu ala khidbati akhi. Demikian juga apa? Khidbah, meminang atas pinangan saudaranya. Apa maksudnya minang atas pinangan saudaranya? Bahasa kita mungkin melamar atas lamaran saudaranya. Ada seorang yang melamar seorang perempuan, masih dalam proses. Masih dalam apa? Proses. Belum diputuskan iya atau tidaknya. Dia masuk. Dia apa? Masuk ikut melamar perempuan tadi. Ini namanya apa? Khidbah, melamar atas lamaran orang lain. Yang mungkin apa? Ini berikan madharat bagi siapa? Yang pertama, apa? Ya sebenarnya mungkin kalau dipikir-pikir kayaknya mau nerima. Tapi datang orang yang kedua, ternyata apa? Bawanya mobil. Kalau yang pertama bawanya sepeda motor, yang kedua mobil. Ya. Pinter dan seterusnya, akhirnya apa? Dipikir-pikir ya pilih sing mobil. Nah, akhirnya memberikan madharat pada yang pertama. Maka apa? Tidak dibolehkan. Wa khidbatul wadhaif allati fiha ahlun qa'imun biha. Khidbah wadhaif. Ulalam, ini mungkin melamar pekerjaan. Wadhaif itu tugas atau kedudukan. Jadi melamar apa? Pekerjaan atas siapa? Allati fiha, yang pekerjaan tersebut fiha padanya ahlun qaimun biha, ada orang yang sudah menangani, ada yang apa? Sudah menjadi pegawai resmi qaimun, yang menunaikan. Jadi sudah ada petugasnya, tapi ada orang yang melamar pekerjaan pekerjaan tadi. Ibaratnya mau ganti. Yang seperti itu apa? Masuk di dalamnya, tidak dibolehkan. Fakullu hadza minal madharati almanhi anha. Maka seluruh ini adalah madharat, kerugian yang apa? Dilarang. Apakah jual beli, ataukah meminang, ataukah sewa menyewa, pinjam meminjam. Kalau itu mendatangkan madharat, maka apa? Itu dilarang. Apakah namanya tadlis? Tadlis sama kitmanul uyub itu hampir sama. Menyembunyikan apa? Cacat. Atau tadlis seperti yang repot kalau jual sepeda atau jual mobil. Apa? Wis benjut terus dia apa kan namanya? kelihatan apa bagus. Ini kan kitman. Kemudian tidak disebutkan, tidak dijelaskan kalau ini sudah demikian. Kemudian dikasih demikian biar bagus. Ini apa? Tadlis. Seakan-akan masih baru, padahal apa? Sudah benjut. Ini apa? Ini tadlis. Dan ini termasuk kitmanul uyub. Nah, itu semua memberikan apa? Madarat. Qala wa kullu muamalatin min hadzan nau, dan seluruh muamalah dari jenis ini, fa innallaha la yubariku fiha, maka sungguhnya Allah tidak memberikan berkah kepadanya. Sebagaimana kata Rasulullah apa? Al bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Fa in saddaqa wa bayyana burikalahuma fi bai'atihima, wa in katama wa kadzdzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Orang yang jual beli, dua orang yang sedang jual beli apa? Bil khiyar, ada pilihan untuk melanjutkan jual belinya atau mengurungkan jual belinya, jadi atau tidaknya, masih ada apa? Khiyar, ada pilihan. Selama apa? Belum berpisah. Masih ada dalam majelis tersebut, dan khiyar ada beberapa jenis. Kalau keduanya ini jujur, penjual atau pembeli, keduanya apa? Jujur. Wa bayana, dan menjelaskan. Kalau ada cacat disebutkan cacatnya, ada kurangan disebutkan kekurangannya, maka apa? Diberkahi jual beli keduanya. Kalau keduanya apa? Menyembunyikan cacat, jual baju apa? Ini sobek, disembunyikan sobeknya. Atau jual roti, ya kan mungkin ada. Nah, roti sudah BS, ya. Maksudnya sudah diambil kembalian, terus dimasukkan kepada yang baru, ini kan menyembunyikan. Berarti ini apa? Ini dusta. Ini menyembunyikan. Kalau menyembunyikan maka apa? Muhiqat barokatu bayihima, dihilangkan barokah dari jual beli keduanya. Maka kata beliau apa? Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan barokah pada muamalah yang seperti itu. Apa tadi? Tadlis, gis, kitmanul uyub, talaki rukban, dan yang semisalnya. Ini tidak diberkahi oleh Allah. Li'annahu man dhara musliman dharahullah, wa man dharahullahu tarahhala anhul khair wa tawajjaha ilaihi syarr wa dhalika bima kasabat yadah. Karena sungguhnya barang siapa yang berikan madarat kepada seorang muslim, maka Allah akan berikan madarat kepada orang tersebut, berikan kerugian kepada orang tersebut. Dan barang siapa yang Allah berikan kerugian kepada dia, maka tarahhala anhul khair, maka kebaikan itu akan apa? Hilang dari dia. Rehlah, pergi. Kebaikan itu pergi dari orang tersebut. Wa tawajjaha ilaihi syarr, dan apa? Akan datang kepadanya kejelekan. Kenapa seperti itu? Wa dzalika, dan yang demikian itu bima kasabat yada, dengan sebab perbuatan tangan dia. Apa? Merugikan orang lain. Dengan sebab perbuatan itu maka hilang darinya kebaikan. Di antaranya apa? Barokahnya hilang, barokah usahanya, barokah dagangnya, barokah pekerjaannya hilang. Hasil usahanya tidak berbarokah. Dan sisi yang lain apa? Datang kepada dia kejelekan. Maka berapa banyak ya? Berapa banyak kita mendengar dan menyaksikan yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, wa nasallallahu salam alafiyah. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.